supermarketan, baju distro oke kayak bujangan, smartphone baru tak ketinggalan, dompet tebal menjadi andalan. Barangnya tua, bojone telu, anaknya pitu, sewelas betu. Ey, jalan-jalan pakai mobil anyaran, cuci mata kayak bocah pemuda, dia tontonan tak ketinggalan. Nanti entah kemana. Berandal tua, bojone telu, anaknya pitu, sewelas betu. Ey, jalan-jalan pakai mobil anyaran, cuci mata kayak bocah pemuda, tiap tontonan tak ketinggalan, daun muda katanya hiburan. Berandal tua. Nanti entah kemana. Beranda tua, solat begadang.